itu. Selendang merah mengikat hati sebagai tanda mata sebelum kita berpisah. Kini kita bertemu, kau bukan milikku. Tersenyum bahagia, ingin ku menggantikan gadis yang duduk di sampingmu. Aku pulang dahulu sebelum selesai pesta. Simpan selalu sebagai kenangan hidupku. Ingat di saat tersenyum bahagia, ingin ku menggantikan gadis yang duduk di sampingmu. Aku pulang dahulu sebelum